السماء. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نسلم ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، kita masih berada pada bab diharamkannya kezaliman dan diperintahkannya untuk dikembalikan setiap apapun yang diambil dengan cara yang zalim. Pada saat yang lalu kita telah membahas surat Ghafir ayat 18. Manidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidaklah ada bagi para pelaku kezaliman orang yang akan menolongnya, orang yang akan membelanya dan taat kepadanya. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang zalim di saat dia itu berbuat kezaliman terhadap orang lain, maka Allah akan menghakimi perbuatan kezaliman itu di antara para makhluk. Kalau seseorang itu berbuat dosa terhadap Allah, maka Allah akan menyelesaikannya secara langsung, entah di saat manusia itu masih di dunia atau nanti di akhirat. Tapi di saat seseorang itu berbuat kezaliman terhadap sesama makhluk, maka tentu saja hal ini akan diselesaikan oleh Allah di hadapan makhluk itu sendiri. Kita lihat pada hadis bernomor 204 yang sempat kita bahas pada saat yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلداء من الشاة القرناء." Kita dapat hadis ini menyebutkan bahwa hak-hak itu nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada para pemiliknya masing-masing. Sehingga meskipun sekedar kambing domba dengan kambing domba yang saling bertumbukan, maka nanti kambing domba yang putus tanduknya itu akan memiliki hak terhadap kambing domba yang telah membuatnya putus tanduknya. Jadi kita gambarkan bagaimana hak-hak para makhluk di hari kiamat itu benar-benar Allah akan dudukkan, Allah akan posisikan, tidak ada yang luput. Walaupun urusan kambing sekalipun akan Allah benar-benar dudukkan di sana. Kemudian kita lihat pada hadis nomor 205, wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam baina arjulina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa athna alayhi ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب بذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين يمنى كأن عينه عينة طافية أنا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. Kita lihat hadis yang cukup panjang ini adalah hadis yang kemudian terkenal dengan sebutan hadis Hajjatul Wada', karena hadis ini menceritakan tentang khutbah beliau saat haji perpisahan. Artinya tidak ada lagi setelah itu haji yang beliau lakukan. Di mana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lengkap, diriwayatkan oleh Muslim sebahagiannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, salah baca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, kami suatu saat sedang berbicara membahas tentang Hajjatul Wada'. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara kami. Sedangkan kami waktu itu dalam keadaan belum paham apa sih Hajjatul Wada' itu, apa haji perpisahan itu, apa yang dimaksud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertahmid, memuji Allah, artinya memulai khutbah beliau. Wa asna 'alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan pujaan dan pujiannya kepada Allah. Summa zakara al-masih ad-dajjal fa atnaba bihi. Kemudian Rasulullah SAW pun berbicara tentang Dajjal dan berbicara dengan jelas pada saat itu. Waqala, dan beliau bersabda, ma ba'atallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Katanya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk memperingatkan umatnya dari akan datangnya Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyuna min ba'dihi. Dari mulai Nabi Nuh sampai nabi-nabi yang datang setelah beliau, semuanya sama memperingati orang dari Dajjal. Wa innahu iyakruj fikum fama khadiya alaikum min sya'nihi. Dan Dajjal itu nanti keluar, kalian pun tidak akan dalam keadaan tidak mengerti siapa itu Dajjal. Falaisa yakhfa alaikum. Karena Dajjal itu, kata Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang kalian pahami. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Allah itu tidaklah buta matanya, buta satu matanya. Wa innahu a'waru 'aynil yumna. Sedangkan Dajjal itu buta mata yang kanan. Dajjal itu buta mata yang kanan. Ka'anna 'aynahu 'aynatun fasiyah. Seolah-olah matanya itu adalah mata yang kosong. Jadi kita bayangkan matanya Dajjal itu yang satu seperti ini, yang sebelah kanan itu seperti ini, seperti mata yang sedang tertutup. Yang satu melotot seperti ini bisa melihat, yang satu lagi tertutup seperti ini. Kemudian ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Bukankah Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian? Ka hurmati yaumikum hadha. Seperti haramnya hari ini atas kalian. Rasulullah SAW pada saat berkhutbah ini adalah pada saat beliau berada di hari Arafah. Sedang berkhutbah di hari Arafah. Kemudian fi baladikum hadha, di tanah kalian ini, artinya di tanah haram. Fi syahrikum hadha, dan di bulan kalian ini, artinya di bulan Dzulhijjah. Ala hal ballagtu, bukankah aku ini telah menyampaikan? Artinya Rasulullah SAW sedang meminta persaksian dari para sahabat yang waktu itu mendengar beliau dalam jumlah yang sangat banyak, karena waktu itu sedang haji. Disebut-sebut oleh para ahli sejarah jumlah yang terkumpul pada saat itu 120,000 orang. Jadi orang haji di zaman Rasulullah SAW waktu itu jumlahnya 120,000 orang pada saat Hajjatul Wada' atau haji perpisahan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang meminta persaksian kepada yang hadir pada waktu itu, ala hal ballagtu, bukankah aku ini telah menyampaikan, artinya risalah ajaran Allah, ajaran Islam, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian semuanya? Maka orang pun menjawab, qalu na'am. Para sahabat yang hadir pada saat itu menjawab, na'am, ya. Qala Allahumma ashhad. Maka beliau pun bersabda, wahai Allah, ditunjuknya ke atas, kemudian ditunjuknya ke bawah, Allahumma ashhad. Wahai Allah, saksikan mereka. Diulang lagi, Allahumma ashhad. Wahai Allah, saksikan mereka. Sampai 3 kali. Wailakum. Ini adalah kalimat hardikan. Di saat seseorang itu sedang memperingati orang lain, yang bisa jadi orang itu lengah, orang itu tidak perhatian, padahal bahaya akan datang, maka diungkapkan kata-kata wailakum atau wailhakum. Wailak atau wailhak. Di saat kita melihat ada seseorang berbuat kesalahan, kesalahan itu tidak pantas dilakukan oleh orang itu, maka kita bilang, wailhak. Tidak pantas ini dilakukan oleh engkau. Kalimat hardikan, wailak dan wailhak. Kemudian, umur, perhatikan kata Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian itu kembali lagi seperti orang-orang kafir. Yaghribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul leher sebahagian yang lain. Jadi Rasulullah SAW sedang memperingatkan umat Islam, karena umat Islam akan melakukan pembunuhan satu dengan yang lainnya, peperangan satu dengan yang lainnya, karena memang ini satu di antara 3 doa yang Rasulullah SAW mintakan kepada Allah, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Di mana Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar umatnya ini tidak dibinasakan oleh orang-orang kafir. Artinya tidak ada kejadian di mana orang kafir bisa menghabisi muslimin sedunia. Sehingga selesailah muslimin. Itu doa yang dikabulkan. Doa yang kedua pun dikabulkan. Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar tidak ada bencana yang akan membinasakan muslimin. Artinya muslimin tidak akan habis karena bencana. Adapun bencana kecil-kecilan terjadi terhadap muslimin di sini dan di sana, namun tidak menghabisi muslimin, itu akan tetap terjadi. Doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Artinya tidak akan ada orang kafir bisa menghabisi muslimin, dan tidak ada bencana yang akan menghabisi muslimin. Kemudian doa beliau yang 3, ini yang tidak dikabulkan. Beliau minta kepada Allah agar tidaklah muslimin berperang sebahagian mereka melawan sebahagian mereka. Ternyata Allah tidak mengabulkannya. Kenapa? Karena Allah membiarkan tahrish untuk tetap ada. Adu domba itu tetap akan ada sampai hari kiamat nanti. Jadi kita lihat pada saat ini pun kita melihat bagaimana muslimin melawan muslimin saling berperang di antara mereka. Kenapa? Karena memang mereka itu diadu domba oleh jin dan manusia dari kalangan syaitan, atau syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi kita lihat hadis yang panjang ini pun bercerita tentang bagaimana bahwa muslimin pun akan saling mendzalimi satu dengan yang lain. Bahkan paling zalimnya manusia yaitu Dajjal pun akan muncul. Hadis ini adalah peringatan atas kita akan adanya kezaliman yang akan terjadi di kalangan para manusia. Kemudian kita lihat hadis yang dinomori dengan nomor 206. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qayda shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradhi. Di mana katanya Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, man zalama qayda shibrin, barang siapa yang berbuat zalim sekedar sekilan, sekedar sejengkal, minal ardi dalam hal tanah, artinya seseorang merebut tanah orang atau menipu tanah orang sehingga dia dapat sejengkal, tuwiqahu min sab'i aradhi, maka Allah akan rangkai dia, akan lingkari dia dengan 7 lapis bumi. Jadi kalau kita melihat bumi itu seperti apa, bumi itu di dalamnya adalah api. Perut bumi ini adalah api. Kemudian lapis tanah nomor 1, lapis tanah nomor 2, lapis tanah nomor 3, terus sampai lapis tanah nomor 7. 7 lapis. Jadi seperti halnya langit 7 lapis, bumi pun sama 7 lapis. Di dalamnya ada api. Ini yang menyebabkan bumi itu punya tenaga, punya kekuatan. Dan nafas dari bumi berupa asap itu selalu keluar pada kawah-kawah. Entah kawah yang ada di lembah ataupun kawah yang ada di gunung-gunung berapi. Itulah nafasnya bumi ini. Karena memang perut bumi itu sesungguhnya adalah api. Kemudian kita lihat di saat seseorang itu merampas atau mengambil atau menipu orang lain sehingga dia dapat sejengkal tanah, sekilan tanah, maka artinya dia itu sedang mengambil tanah dari mulai atasnya sampai ke poros bumi. Itu yang dia rebut. Seperti itu. Jadi jangan kita bayangkan di saat seseorang merampas maka atasnya saja, tidak. Itu dia merampas sampai ke bawahnya, terus sampai ke poros bumi. Nah, sebagai balasannya nanti tanah yang satu jengkal itu sampai ke poros bumi itu akan dilingkarkan di lehernya untuk dia pikul sambil berjalan. Nah, kita lihat kalau sejengkal saja beratnya kayak apa, karena sampai ke pangkal bumi, ke poros bumi. Nah, bagaimana seseorang yang merampas sekian meter, menipu orang sampai satu hektar atau lebih daripada itu, maka nampaknya dia tidak akan mampu berbuat apa-apa di saat Allah mengharuskannya, engkau angkat itu semua. Jadi kita lihat bahwa berbuat zalim kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah, ternyata bukan sesuatu yang dibiarkan. sesuatu yang akan ada balasannya di hari akhirat nanti. Hadis nomor 217 nomor 207 wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflihu summa qaraa wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun shadid. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yumli lidh-dhalimi, sesungguhnya Allah itu akan mengulur, akan membiarkan orang zalim itu. Fa idza akhadahu lam yuflitku, maka di saat Allah merenggutnya, Allah tidak akan membiarkannya. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, ternyata masih bisa berbuat zalim lagi, masih bisa berbuat zalim lagi, terus masih bisa berbuat zalim, itu memang Allah sedang biarkan dia untuk menumpuk kejahatan, menumpuk dosa. Maka di saat Allah akan stop, maka Allah akan merenggutnya dan dia tidak bisa menghindar. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 102 dari surat Hud. Ayat 102 dari surat Hud. Wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah renggutan Tuhanmu. Idza aqada al-qura wa hiya zalimah, di saat Allah merenggut sebuah negeri yang zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya renggutan Allah itu sangatlah menyakitkan dan sangatlah keras. Jadi kita lihat orang jahat itu umumnya merasa dirinya pandai. Orang jahat itu umumnya merasa dirinya pandai. Kenapa? Dia lihat polisi bisa ditipunya, hakim bisa ditipunya, pengawas-pengawas bisa ditipunya. Terus dia semakin berani karena merasa dirinya pandai, merasa dirinya adalah orang yang cerdas, pandai mengakali manusia. Maka Allah biarkan dia terus semakin zalim, semakin zalim. Tapi Allah tidak buta, Allah maha melihat, Allah maha tahu, sehingga kejahatan dia itu terus menerus itu bukan sesuatu yang Allah tidak tahu, tapi memang Allah biarkan. Sehingga di saat Allah merenggutnya, maka Allah merenggutnya dalam keadaan dia tidak bisa lagi melawan terhadap Allah. Sudah ada dalam kondisi yang dia tidak bisa memungkiri lagi bahwa dia adalah penjahat, bahwa dia adalah orang yang zalim. Jadi kita lihat bahwa kezaliman itu benar-benar sesuatu yang diperhatikan di dalam ajaran Islam, di mana kezaliman itu adalah sesuatu yang diperingatkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis, sehingga manusia itu jangan menganggap dirinya bahwa dia di saat berbuat zalim Allah tidak melihatnya, Allah tidak mempersaksikannya, tidak akan ada keadilan yang akan ditegakkan terhadapnya. Kita lihat hadis nomor 208. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Mu'ad radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Kita tahu bahwa Mu'ad bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman. Dalam riwayat, beliau tidak sendirian, beliau bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Tapi ternyata di dua daerah yang berbeda di Yaman. Faqala, Rasulullah SAW pun memberikan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal. Perlu diketahui bahwa Mu'adz pada saat mendapatkan wasiat ini dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan bahwa ini adalah masjidku, kata Rasulullah sambil menuntun Mu'adz. Mu'adz sudah ada di atas unta untuk diberangkatkan ke Yaman. Katanya ini adalah masjid dan saat ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Artinya Rasulullah SAW akan wafat dan Mu'ad tidak akan berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Jadi kita lihat bahwa wasiat Rasulullah SAW untuk Mu'ad ini benar-benar sesuatu yang terakhir yang didengar oleh Mu'ad dan tidak ada lagi setelah itu. Dikatakannya innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Engkau wahai Mu'ad akan datang kepada suatu kaum yang mereka itu adalah ahli al-kitab. Perlu diketahui bahwa Yaman itu pada saat itu dikuasai oleh yakni tentara Ethiopia, tentara Habasyah. Sehingga di Yaman pada saat itu banyak orang yang Nasara, orang-orang Kristiani itu sangat banyak sekali pada saat itu. Hanya saja berikutnya banyak di antara mereka masuk Islam. Namun orang-orang Yahudi pun banyak di Yaman sampai hari ini. Orang Yahudi di Yaman masih banyak juga. Sehingga disebut-sebut di daerah Fa'da, di Yaman bagian utara itu, masih ada sampai hari ini orang-orang Yahudi yang memang hidup di sana. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang akan engkau dakwahi itu adalah orang ahlul kitab. Dan engkau ajak mereka untuk bersyahadat akan tiadanya ilah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Jadi orang berdakwah itu pertama kali ajakannya adalah mengajak orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa innahum ata'u lidzalika, maka jika mereka itu taat dalam hal ini, artinya orang sudah mau masuk Islam, fa a'limhum anna Allah qad farada 'alaihim khams salawat fi kulli yawmin wa lailatin. Maka kalau orang itu sudah mau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat tadi, maka ajari mereka bahwa Allah itu telah mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u bidzalika, kalau mereka itu taat mau melaksanakan lima sholat satu hari satu malam itu, baru datang pelajaran ketiga. Jadi Rasulullah SAW mengajari Mu'ad bagaimana mengurut pelajaran dimulai dari yang paling penting, yaitu dua kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat lima waktu. Fa'alimhum annallaha qad iftara 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka jika mereka itu taat kepadamu, mau salat lima waktu, berikutnya ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan suatu sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fuqara mereka, orang-orang fakir mereka. Jadi kita lihat, setelah dua kalimat syahadat, salat lima waktu, kemudian berikutnya adalah zakat. Zakat adalah sedekah. Sedekah tapi yang bersifat wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Di saat ada sedekah tidak wajib, itulah yang kita menamainya dengan istilah sedekah. Kemudian fa innahum ata'u bidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau mereka itu mau taat kepadamu, artinya mau salat, mau dua kali mengucapkan dua kalimat syahadat, salat lima waktu dan mau berzakat, maka Rasulullah menasihati Mu'adz, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati engkau dari harta mereka yang mulia. Hati-hati engkau dari harta mereka yang mulia. Karena seorang dai, seorang guru, kalau sudah sangat ditaati oleh murid-muridnya, maka disitulah fitnah besar akan terjadi. Seorang guru akan memperkaya dirinya karena orang-orang ini sudah nurut-nurut, maka dibohonginya, diakal-akalinya, diberikan pelajaran yang bermacam-macam dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri. Maka Rasulullah SAW memperingatkan itu. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati engkau dari harta-harta mulia mereka. Wattaqi da'watal mawdhu' fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan lindungi dirimu dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada batas, tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah. Jadi kita lihat, kalau seseorang itu dizalimi, sampai pun orang itu kafir sekalipun, karena memang tidak bersyarat, setiap orang dizalimi, diperlakukan jahat oleh orang, di saat dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu tembus kepada Allah. Tidak dihalangi oleh langit, tidak dihalangi oleh apapun. Terus tembus, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya doa orang yang dizalimi. Maka Mu'adz pun diperingati, waspada, hati-hati, jangan sampai kau menzalimi orang, kemudian orang itu berdoa kepada Allah, celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat bagaimana pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Semuanya mengerucut kepada satu hal, yaitu memperingati kita untuk tidak berbuat zalim. Dan harus ingat bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha tahu, dan Allah akan menegakkan keadilannya di hari akhirat kelak. Sehingga tidak ada orang berbuat zalim seketika sekecil apapun, walaupun sekedar seekor kambing menumpuk kambing yang lain sehingga kambing yang lain patah tanduknya, itu pun akan diadili oleh Allah. Apalagi manusia mendzalimi manusia, kambing mendzalimi kambing saja diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.